Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kami hibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, para pendengar di Roja dan para pemirsa Roja TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan membahas kitab Al-Isbah fi Bayani Manhaj As-Salaf fi Tarbiyati wal Islah yang ditulis oleh Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan hafizahullah taala. Dan kita sekarang memasuki kaidah yang kelima, di mana beliau berkata annahum awwalu ma yad'una ila at-tauhid fala tanjahu da'watun wala tasluhu ibadatun illa bihi. Bahwa mereka, maksudnya adalah ahli sunnah, pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid. Tidak ada dakwah, atau dakwah tidak akan sukses atau berhasil, dan sebuah ibadah tidaklah dikatakan benar kecuali dengan tauhid. Beliau menurunkan beberapa dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi atau dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga dari beberapa perkataan ulama yang insyaAllah ta'ala saya akan bacakan dalam kesempatan yang mulia ini. Tetapi karena melihat waktu dan pembahasan yang begitu panjang, saya akan bacakan dalil-dalil, kemudian langsung saya loncat masuk ke perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena hal ini mewakili semuanya. Dalil yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian, sembahlah aku oleh kalian. Surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wal ladzi awhayna ilaika وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Yang artinya, Allah telah mensyariatkan kepada kalian atau untuk kalian, Allah telah mensyariatkan agama untuk kalian apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian bercerai-berai. Sangat berat terasa atas orang-orang musyrikin, atas orang-orang musyrik, apa yang kalian dakwahkan. Allah memilih kepadanya, yakni kepada agama, siapa yang Allah kehendaki. Yani Allah menarik orang yang Allah pilih kepada agamanya, siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan hidayah kepadanya siapa yang kembali. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka gugurlah amal mereka itu. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat syirik, niscaya amalmu akan hancur dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah." Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. "Fabihudahum muqtadih." Dan ikutilah petunjuk mereka. "Kulla as'alukum 'alaihi ajra." Katakanlah, aku tidak meminta upah atasnya. "In huwa illa dzikra lil 'alamin." Ikhwati fillah, para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, ayat-ayat yang mulia ini berbicara tentang dakwahnya para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, di mana mereka tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk mendakwahkan tauhid, dan ini merupakan dalil bahwa ahlu sunnati wal jamaah sangat perhatian dengan tauhid, dan pertama kali yang mereka dakwahkan adalah tauhid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah." Al-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab, dan hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di antara dalil juga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, nanti yang akan saya bacakan, di mana dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup dakwahnya dengan tauhid. Ya. Syekh Ubaylan berkata di sini, "Wa kama bada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahu bitauhid, faqad khatamaha bitauhid aidan." Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid, dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam menutup dengan tauhid. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دري عائشة رضي الله عنها, ini beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW sakit, sakit yang mendekati wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menutupkan kain di wajah beliau, kemudian beliau pun membukanya kembali ketika sesak, beliau membukanya kembali, dan dalam keadaan seperti itu Nabi kita bersabda, "La'natullahi 'alal yahud." La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara. laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Aisyah berkata, yuhadziru mimma sana'u. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya dari perbuatan mereka. Kemudian walau la dzalika la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena hal itu niscaya kuburnya akan ditampakkan. Ghaira annahu khasyi an yuttakhadha masjida. Tetapi khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ya, menghabarkan kepada kita Nabi SAW sampai beliau menjelang wafatnya mengingatkan umatnya dari apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yakni mereka melakukan kesyirikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-anbiya'u ikhwatu min allat, yakni para nabi itu adalah saudara sebapak. Wa ummahatuhum syatta, ibunya berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Agama mereka satu, yakni mereka semua mendakwahkan tauhid. Mereka semua mendakwahkan tauhid. Marilah kita perhatikan perkataan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala di halaman yang ke-42. Beliau berkata, wa hadhihi al-qa'idatu aydan fi bayani awwali ma yabda'u bihi ad-du'atu ila Allah 'azza wa jalla. La shakka annahum yad'una bil ahammi fal ahamm, yad'una bid da'wati ila at-tauhid, ya'ni ila islah al-aqidah. لأن الأكيدة هي الأساس الذي تنبني عليه الصحة بقية الأعمال. ومن المتقرر في العقول والفطر أن كل بناء يبدأ بأساسه ويتقن أساسه أولا ثم يقام عليه البناء، وهذا شيء متقرر في العقول كما هو الوارد في الشرع. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون أمامهم يدعونهم إلى التوحيد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن، فقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بركاته. Kaidah ini juga merupakan penjelasan di mana ya, bahwa pertama kali yang harus dilakukan oleh para dai adalah berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. La syak, tidak dilakukan lagi bahwasanya mereka memulai sesuatu yang paling penting kemudian setelahnya. Yabda'u, mereka memulai dengan dakwah tauhid. Mereka mulai dengan dakwah tauhid, yakni islahil aqidah, yakni memperbaiki akidah. Karena akidah merupakan asas yang dibangun di atasnya amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain dikatakan sahih apabila dibangun di atas akidah yang benar, dan merupakan hal yang telah tetap kepastiannya menurut akal dan fitrah, bahwa setiap bangunan yang dibangun adalah asasnya dulu. Ini yang pertama kali, baru kemudian dibangun bangunan selanjutnya. Dan ini merupakan sesuatu yang telah tetap menurut akal. Sebagaimana datang dalam syariat, ya, para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, mereka memulai mendakwahi umatnya, ya, dengan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaknya kalian menyembah Allah saja dan jauhi at-taghut, hendaknya kalian menyembah Allah saja dan jauhi taghut. Kemudian Allah pun berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, oleh karena itu sembahlah aku. Ini semua rasul, ya, mendakwahkan tauhid, dan tauhid adalah asas, tauhid adalah dasar. Kemudian Syekh berkata, wa dzakara Allahu jalla wa ala rusulan bi a'yanihim bada'u bit tauhid, fahadha Nuhun alaihi salam yaqulu liqaumihi u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, wa kadzalika Hudun wa kadzalika Salihun wa Ibrahim wa Shu'aibun alaihimus salam kulluhum yaquluna awwala ma yabda'una liqaumihim u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Allah menyebutkan para rasul, ya, dan Allah sebutkan namanya satu persatu, ya, mereka mulai dakwahnya dengan tauhid. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam memulai dakwahnya dengan tauhid. Beliau berkata kepada kaumnya, "Qabudullaha ma lakum min ilahin ghayru." Sembahlah Allah saja oleh kalian, karena kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Begitu juga Nabi Hud, begitu juga Nabi Saleh, Ibrahim dan Shu'aib, semuanya berkata pertama kali, ya, yang diucapkan atau didakwahkan kepada kaumnya adalah perkataan "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu", sembahlah Allah saja. Tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali, tidak ada ilah bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kadzalika bada'a bi tauhid, mulai dengan tauhid. Kama bada'a ikhwanuhum min qabl, sebagaimana para nabi sebelumnya, saudara-saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dengan tauhid. Fa awwalu ma da'a qaumahu an yaqulu la ilaha illallah, pertama kali yang didakwahkan adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Shad ayat ke-4 sampai ke-6 di sini disebutkan oleh Syekh, wajibu an ja'ahum munzirun minhum, mereka merasa heran ketika datang yang memberi peringatan kepada mereka dari kalangan mereka. Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab, dan orang-orang kafir mereka berkata, ini adalah tukang sihir yang sering berdusta atau pendusta. Kemudian mereka berkata, aj'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Orang-orang kafir berkata, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu, sesembahan-sesembahan itu hanya sesembahan yang satu? Ini merupakan sesuatu yang aneh. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ يُرَادْ, ya. Kemudian pergilah, ya, al-mala, ini pemimpin mereka, dari kaum mereka, dari kalangan mereka, kemudian berkata, أَنِمْشُوا, berjalanlah kalian, وَاصْبِرُوا, dan sabarlah di atas Tuhan-Tuhan kalian, إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادْ, inna hadha la syai'un yurad, sesungguhnya hal ini sesuatu yang diinginkan. Lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid, mereka mengatakan dengan perkataan yang keji seperti yang Allah habarkan ini. Mereka dengan sebab ini, ya, mereka berkata demikian karena sebabnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak ibadah kecuali Allah. Mereka berkata aj'alal alihata ilaha wahida. Nah, itu. Apakah dia yakni Muhammad menjadikan ilah-ilah sesembahan-sesembahan menjadi sesembahan yang satu saja? Ya. Fadallana hadza ala annahu bada'ahum bitauhid. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW mulai dakwah mengajak mereka dengan tauhid. Dan wabaki sallallahu alaihi wasallam 13 sanatan fi makkah qabla al-hijrah yad'u an-nas ila at-tauhid yaqulu lahum qulu la ilaha illallah yaqulu lahum a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun sebelum hijrah, mendakwahkan dengan dakwah tauhid, berkata kepada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, berkata kepada mereka sembahlah Allah saja, jangan menyekutukan dengan apapun. Walamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu an ila al-Yaman da'iyan wa mu'alliman wa qadiyan qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Demikian juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ya ke kota Yaman sebagai da'i, mu'allim dan sebagai qadi, sebagai hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli al-kitab, yakni maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasara. Karena mereka, kata Syekh, mawjudina fil Yaman. Itu ada di Yaman. Al-Yahudu wa hum atba'ul millati al-Yahudiyyati yantasibuna ila Musa alaihi salatu wa salam. والنصارى وهم أتباع ملة النصرانية ينتسبون إلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء هم أهل الكتاب. اليهود orang-orang Yahudi adalah pengikut agama Yahudi yang dinisbatkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kaum Nasara pengikut milah agama Nasraniyah yang dinisbatkan kepada Al-Masih Isa bin Maryam. Mereka semua disebut dengan Ahlu Al-Kitab. Ini orang-orang yang punya kitab. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, fayakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ya, anda akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli al-kitab, maka hendaknya pertama kali perkara yang anda dakwahkan atau engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwa saya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Hadza wadih, ini sesuatu yang jelas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsahu an yabda bi tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadanya untuk mulai dengan tauhid dalam berdakwah. Thumma ba'da ma yastajibuna lit tauhid ya'muruhum bis salati wa zakah. Kemudian ketika mereka telah menerima tauhid, maka diperintahkan untuk salat dan zakat. Ya. Karena salat dan zakat la yasihhan illa ba'da tahqiq at-tauhid. Kenapa? Karena salat dan zakat tidaklah dikatakan sah ya, melainkan setelah mewujudkan tauhid. Dia berkata fa hadha dalilun واضح من السنة في أن بداية الدعوة تكون بالتوحيد. Ini merupakan dalil yang jelas dari sunnah bahwa pertama kali dakwah itu harus dengan tauhid. وهذا هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يجب على كل داعية أن يبدأ به وأن يركز عليه في دعوته لأنه الأساس والأصل الذي يقوم عليه alaihi al-Islam. Ini merupakan manhajnya para Rasul yang wajib bagi setiap da'i, yang wajib bagi setiap da'i untuk memulai dengannya, kemudian konsentrasi di atas dakwah tauhid, dan karena ia merupakan asas pokok yang Islam berdiri di atasnya. Jadi Islam berdiri di atas tauhid. Ya. فمن خالف هذا المنهج وبدأ بغير التوحيد فإن دعوته مخالفة لدعوة الرسل. Barang siapa yang menyelisihi manhaj ini dan memulai selain tauhid, maka dakwahnya menyelisihi dakwah para rasul. Wa ma khalafa da'wat ar-rusul falan yufida walan yuntij syai'a. Dan yang menyelisihi dakwah para rasul, maka tidak bisa memberikan faedah dan tidak bisa menghasilkan apapun. Wal waqi' yashhad li dhalik. Dan kenyataannya itu telah menyaksikan hal tersebut, artinya telah terlihat nampak dalam kenyataan. Fa hunaka unasun lam yahtamu bitauhid wala bil aqidah. Di sana ada manusia yang tidak punya perhatian dengan tauhid dan dengan akidah. Wa innama yahtamu bi umurin janibiyah. Ya, mereka hanya memperhatikan perkara-perkara sampingan. Warakazu alaiha fi da'watihim. Kemudian konsen dalam hal tersebut dalam dakwah mereka. Wabanau alaiha da'watahum. Membangun dakwah mereka di atas hal tersebut, ya, perkara-perkara sampingan. Falam tuntij da'watuhum syai'a. Dakwahnya tidak menghasilkan apapun. Ma'anahum bazalu ma bazalu minal majhudat. Wa min tulis sinin. Wa min at-ta'abil kathir. Walakin lam tujdi da'watuhum syai'a wa lam tuntij syai'a li'annahum lam yabda'u bima bada'a bihi ar-rusul alaihimu salatu wassalam wa lam yukimul asas awalan hatta yasih an yuqama alaihi bakiyatul a'mal. Ya, Syekh berkata, jadi ada orang-orang yang perhatian dengan perkara-perkara janibiyah, sebagian para da'i melakukan hal tersebut, ya, tidak perhatian dengan tauhid, ya, dan dakwahnya tidak bisa menghasilkan, ya, tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, walaupun mereka sudah melakukan segala jenis upaya dan usaha, ya, dengan waktu yang panjang bertahun-tahun dan merasakan taab, ya, sangat capek dalam berdakwah, tapi dakwahnya tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak memulai dengan apa yang dimulai oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Mereka tidak menegakkan asas pertama kali yang dengannya terbangunlah, ya, amal-amal yang lainnya, atau di atasnya terbangunlah amal-amal yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik yang di bawahnya bagi siapa yang Allah kehendaki. هذه الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب وأن بقية الذنوب كلها دون الشرك. Ya. Ayat ini surat An-Nisa 48 menunjukkan bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar dan dosa-dosa yang lainnya semuanya di bawah syirik. Kemudian merupakan hal yang sangat tabii bahwasanya, ya, memulai dakwah dengan sesuatu yang sangat bahaya, ya, ketika mengobati sesuatu, dan tidak memulai dengan sesuatu yang ringan, tetapi mulai dengan sesuatu yang sangat membahayakan, ya, karena kalau ditinggalkan akan binasa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, seseorang yang sakit, ya, dokter akan mencari yang paling bahaya dulu, kan gitu. Kalau tidak, akan binasa. Nah, begitu juga dalam dakwah, yang paling bahaya adalah kesyirikan. Karena kesyirikan ini, kalau seseorang mati di atas kesyirikan atau meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Al-musyriku haramun alaihi aljannah. Orang musyrik diharamkan atasnya surga. Bikhilafil asi was-sariq waz-zani wa syaribil khamri wa murtakibil kabira. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat yang lainnya. Pencuri, berzina, meminum minuman keras, ya, orang yang melakukan dosa besar. Hadza la yahrumullah aw la yuharram. Nah, la yuharram Allahu alaihi aljannah. Orang ini tidak diharamkan surga atasnya oleh Allah. Wa in uzziba fi an-nar, walaupun diazab di neraka, fa inna ma'alahu ila al-jannah bi idznillah wa in syaa Allah ghafara lahu wa lam yu'adzibhu aslan. Karena walaupun diazab di api neraka, kalau dia tidak melakukan perbuatan syirik, tempat kembalinya adalah surga dengan izin Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah ampuni dan sama sekali tidak di azab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqad harramallahu 'alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar." Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Hadza huwa dzanbul musyrik. Ini adalah dosanya orang musyrik. Ya. Amma baqiyatuz dzunubi fa innaha la tuharrim al-janna. Adapun dosa-dosa yang lain tidak mengharamkan surga. Bal imma an ya'fu Allahu anhu wa yudkhilahu al-janna bi rahmatihi wa imma an yu'adzibahu bi dhunubihi thumma yukhrijuhu minan nar wa yudkhilahu al-janna. Tetapi dosa-dosa yang lain bisa jadi Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga dengan dasar rahmatnya, atau Allah mengazab karena dosa-dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari api neraka dan setelah itu Allah masukkan ke surga. Ya. Tidak kekal di dalamnya walaupun masuk ke neraka. Fa hadza yadullu ala khutuwati syirik. Ini menunjukkan tentang bahayanya apa? Kesyirikan. Wa inna ma yabda'u bil khatar wa yuhadhdhir min al-umur al-khatirah wan nusus fi hadza katiratun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu memulai dengan sesuatu yang sangat bahaya, ya, dan memperingatkan umat dari perkara-perkara yang bahaya. Nas-nas tentang hal ini itu banyak sekali dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian paragraf terakhir beliau berkata, fahadhihi qa'idatun azimah. Ini merupakan qa'idah yang besar, ya. Wahia yaitu al-bidayatu bid-da'wati wal-awliyati fid-da'wah كما يقولون فيجب على الدعاة أن يسيروا على هذا المنهج وأن يركزوا على التوحيد وعلى تحذير الناس من الشرك الأكبر والأصغر ومما يخل بالعقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى إصلاح بقية أمور الدين فإنهم إذا أقاموا الأساس بنوا عليه بقية الأمور. Ini kaidah besar, yakni memulai dakwah dengan sesuatu yang paling penting dalam dakwah. Sebagaimana yang mereka katakan, ini wajib atas dai berjalan di atas manhaj ini. Ya, mereka konsen di atas tauhid. Ya, mereka konsen di atas tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik besar dan syirik kecil. Ya, yang bisa merusak akidah, juga dari segala hal yang bisa merusak akidah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, berbicara tentang masalah yang lain dalam memperbaiki perkara-perkara din yang lain, ya. Kenapa? Fa innahum, sesungguhnya mereka apabila telah menegakkan asas, ya, maka perkara-perkara yang lain dibangun di atas asas yang benar ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya baca, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan ikhwati semua yang memperhatikan apa yang dibacakan dari perkataan atau dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataan ulama, yang ini semua yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita, terutama para dai. Nah, syukur Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat ini. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami dan juga mengamalkan atau mengaplikasikan dalam dakwah kita nanti di masyarakat, insyaAllah. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan dikecilkan volume televisi atau radionya. Untuk pesan singkat mulai sekarang bisa Anda kirimkan di 081-989-6543. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Dari Umu Fano di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya tentang tri tauhid yang dipegang orang-orang bermanhaj salaf. Ada yang mengatakan pada saya tauhid tidak bisa dibagi dari tiga perkara yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, ditentang oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, ini bagaimana cara menjelaskannya, Ustaz? Nah, jadi at-tauhid, ya, tauhid itu dengan dasar istiqra, tentunya tatabbu, dasar istiqra, para ulama membaginya menjadi tiga bagian, ya. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, ya, tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma wa sifat, atau tauhid rububiyah, kemudian tauhid al-asma wa sifat, kemudian tauhid al-uluhiyah. Ya, ini dari dasar tatabbu' dan istiqra', ya, ulama mendapati macam tauhid itu ada tiga. Ya, tauhid rububiyah, keyakinan bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhidullah taala bi af'alihi, ini tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan Allah, dalam seluruh perbuatan Allah, ya, ditauhidkan. Seperti Allah, ya, yang menciptakan segala sesuatu, ya, kemudian mengatur segala urusan sesuatu, ya, kemudian yang menjaganya, ya, yakni semua hal yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang apalagi yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tauhidkan. Ini namanya tauhid rububiyah. Ya, kita harus yakini. Nah, dan tauhid rububiyah juga orang-orang musyrikin zaman dulu meyakininya. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meyakininya. Dan bisa dibaca banyak dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah." Apabila Anda bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, mereka menjawab Allah. Orang-orang musyrikin menjawab apa? Allah. Ini tauhid rububiyah. Mereka yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi keyakinan kaum musyrikin, ya, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi, mengatur langit dan bumi, ya, dan alam semesta ini, tidak menjadikan mereka sebagai mukmin atau muslim. Karena apa? Karena mereka mensekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah, ya, artinya mereka tidak mau beribadah kepada Allah semata, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka agar menyembah Allah semata. Ya. Tauhid uluhiyah adalah tauhidullah taala bi af'alil ibad. Ya, mentauhidkan Allah dalam seluruh perbuatan hamba. Artinya perbuatan-perbuatan hamba dalam ibadahnya harus hanya ditujukan kepada Allah semata. ya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya untuk Allah semata. Ya, doanya untuk Allah. Ya. Oleh karena itu, ketika kaum musyrikin meyakini bahwa yang menciptakan itu Allah semata, tetapi mereka masih menyembah berhala, mereka tetap dikatakan sebagai apa? Orang-orang yang musyrik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat syirik, ya, "la yahbatanna 'amaluk," niscaya amalmu akan hancur binasa, "wa la takunanna minal khasirin," dan kau termasuk orang-orang yang merugi, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Jadi kalau seseorang punya 1000 ibadah, ada satu saja ibadahnya ditujukan kepada selain Allah, maka hancur 1000 ibadah itu. Ya. Orang memiliki 1000 doa, kemudian ada satu doa ditujukan kepada selain Allah, Penyiroro Kidul misalkan, ya, datang minta Penyiroro Kidul, ya, minta kasih sesajen, ya, ini perbuatan yang menyimpang, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena telah menyekutukan Allah dalam hal ini, dalam berdoa, meyakini di sana ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nyiroro Kidul dari siapa? Ya. Nyiroro Kidul mitos, tidak ada Nyiroro Kidul dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada disebutkan. Ya. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, itu hanya nama-nama yang kalian namai. Ya, kemudian yang dinamai juga oleh nenek moyang kalian, ya, diikuti oleh kalian. Allah tidak menurunkan tentang hujahnya sedikit pun. Ya. Orang yang namain ada Nyiroro Kidul padahal tidak ada. Ya. Apakah Nyiroro Kidul atau kulon atau wetan, ya? Tidak ada. Ya. In hiya illa asma' samaitumuha antum wa aba'ukum. Hanya nama-nama yang kalian namai, ya. Jadi ketika kaum musyrikin meyakini keyakinan rububiyah tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah, maka mereka tidak katakan sebagai muslim, ya. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah penentu, ya. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat, tauhidul asma'illahi wa tauhidul asma' wa sifat. Jadi kita meyakini Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tentunya dengan kaidah-kaidah yang telah diberikan, yang telah diajarkan oleh para ulama dalam memahami asma Allah dan sifat-sifatnya. Nah. Baik. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Andri di Jakarta yang bertanya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengawali dakwah kepada istri dan keluarga dari istri yang mereka ini belum mengenal sunnah pada dasarnya, Ustaz? Iya. Apakah harus diawali dengan tauhid? Sedangkan mereka selalu mengedepankan perkara bid'ah. Karena amalan kita tidak seperti mereka, Ustaz. Jazakallah. Oh, iya. Nah, iya, barakallahu fik. Iya. Sunnah dalam berdakwah adalah memulai dakwah dengan tauhid. Ya, tidak bertentangan. Sunnah dalam berdakwah mendakwahkan manusia, ya, mendakwahi manusia dengan tauhid. Karena ya, ini sesuatu yang paling-paling penting. Asas paling penting, ya. Jadi kita harus perhatikan dakwah tauhid ini. lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan memulai dakwah dengan tauhid, meninggal juga menutup risalah beliau dengan tauhid. Ya. Tauhid itu awalan wa akhiran. Tauhid awalan wa akhiran. Nah. Dan sunnah aplikasi tauhid. Enggak mungkin kita ya melaksanakan sunnah dengan betul-betul ikhlas kalau kita tidak memiliki tauhid yang benar. Ya. Ya kan? Bukankah persaksian itu syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya? Persaksian kita kepada Allah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad rasulullah, ya? Itu bagian daripada tauhid. Ya? Orang yang tauhidnya lurus, tauhidnya benar, memahami betul-betul tauhid, maka orang itu akan adalah pertama kali yang akan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang akan pertama kali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tauhid sangat penting sekali. Tauhid sangat penting. Walaupun ya tentunya ya kita tidak menyampingkan, kita berbicara yang lain. Ya. Tapi apapun pembicaraan kita itu didasari dengan tauhid. Ya, oleh karena itu ulama ya seperti Syekh Sulaiman Roheli hafizahullah taala ya itu ya fima makna menasihati bagi para dai ya apapun pembicaraannya, apapun yang kita sampaikan, kita sisipi tauhid. Ya. Dai sunni salafi seperti itu. Ngajar tajwid misalkan ya, ajarkan tauhid di sela-sela itu, ya kan, ngajar apapun ajarkan tauhid. Karena apa? Karena dai itu membawa dakwah tauhid, membawa dakwah tauhid. Ketika berbicara masalah sholat, masalah fikih juga bicara soal tauhid. Ah itu ya seperti itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi tauhid itu adalah sebuah akidah yang sebuah dakwah yang pertama kali yang harus kita dakwahkan dan terus kita dakwahkan sampai kita meninggal. Apapun yang kita ajarkan dari ilmu-ilmu agama, tapi tauhid terus sampaikan. Ya, di sisi-sisi itu bisa kita sampaikan. Ya, ini. Dan tentunya perlu kita ketahui memang ketika seseorang mendakwahkan dakwah tauhid, ya tentu ada tantangan, ya ada tantangan. Dan kalau kita lihat, ya kalau seseorang itu semangat dakwah tauhid, nah, dia akan mendapatkan tantangan, dia akan mendapatkan tantangan dan cobaan, ya kan? Karena dakwahnya lurus, dakwahnya para nabi. Adapun kalau dakwahnya sekedar perkara janibiyah, perkara sampingan tadi kata syekh, ya, nah itu orang pada nerima. Kalau seorang dai berbicara misalkan tentang korupsi, ya, semua nerima tentang korupsi. Ya tidak. Seorang dai berbicara tentang masalah maksiat, perzinahan dan seterusnya, ya, enggak ada yang tentang tuh. Berbicara tentang masalah misalkan rumah tangga, ya kan, tentang akhlak, ya, saya tidak katakan sesuatu yang buruk, tidak, ya. Tapi kalau berbicara masalah ini orang terima semua. Tapi ketika dai berbicara tentang dakwah tauhid, ah ini nih mulai itu bermunculan pertentangannya kan. Iya, karena memang seperti itu. Ya, coba kita lihat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pertama kali Allah utus ya Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sempat takut kan? Kisahnya ada Ibnu Ami Khadijah ya, di anak dari pamannya Khadijah, sepupuan, yakni Waraqah bin Naufal ya, Waraqah bin Naufal radhiyallahu an Khadijah radhiyallahu an juga. Ketika itu Waraqah bin Naufal berkata, "Hadza namus alladhi nazala 'ala Musa." Ya, Jibril yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Waraqah bin Naufal, adalah namus. Yang turun kepada Musa. Dan Waraqah bin Naufal sempat berkata, "Ya laitani jada'a. Ya laitani akunu hayya in id yukhrijuka qaumu." Ya. "In yukhrijuka qaumu." Kata Waraqah bin Naufal, "Ya laitani jada'a." Seandainya aku waktu itu menjadi orang yang jada'a. Jada'a ini maksudnya syaban qawiyan. Seandainya waktu tatkala itu aku adalah pemuda yang kuat. Dan seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkan kamu, mengusirmu. Lihat, ya. Ketika kaummu mengusirmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, aneh. Nabi berkata, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka yang mengeluarkan aku, mengusir aku? Gitu. Ya. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, "Na'am." Iya. Ya. Mereka akan mengusir Anda. Dan Waraqah bin Naufal berkata, "Na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi." Nah, itu dia. Tidaklah seseorang, ya, datang dengan apa yang seperti Anda membawanya, ya, membawa dakwah seperti yang Anda dakwahkan, illa udi, melainkan dia akan dimusuhi. Melainkan akan dimusuhi. Ya. Nah, ini. Dan dia berharap, kalau saya berjumpa dengan hari itu, saya akan membela Anda, menolong Anda. Ini Waraqah bin Naufal. Ya. Ini merupakan syahid bahwa orang yang dakwahnya lurus, dakwah tauhid, ya, ini siap menghadapi itu semua, ya, jadi pertentangan, dituduh macam-macam lah, kan, ya, dituduh misalkan memecah belah umat, ya, dituduh memecah belah umat, atau dituduh dengan kalimat yang Wahabi. Yang dituduhnya pun tidak ngerti. Betul. Seperti yang Anda katakan, ya. Itu dua Wahabi. Yang dituduhnya enggak ngerti apa itu Wahabi. Yang menuduh dan dituduhnya enggak ngerti. Iya. Ya, yang dituduh dan menuduhnya tidak paham. Dituduh Wahabi. Padahal dakwahnya disampaikanlah Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Ya. Mereka tidak dapati, ya, kesesatan dalam dakwah tauhid ini. Tidak dapat. Mereka bingung. Mana kesesatannya? Nah, itu. Kan dakwahnya mengikuti dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dakwah tauhid. Ya. Mewanti-wanti syirik, kan jelasan besar sekali bahwa Allah berkata, "Inna Allah la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan para nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan seterusnya. Ya. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Ya. Ajarkan tauhid. Ajarkan tauhid. Kalau tidak bisa mengajarkan langsung, bawa ke kajian-kajian yang minnah, ya, ya, di situ nanti akan diajarkan oleh ustadznya tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Nah, Allah alam bissawab. Tayyib Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kini saatnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung. Silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Atau kita beri kesempatan kepada yang lainnya untuk menghubungi nomor kami. Bagi Anda yang telah siap atau mau bertanya, disiapkan dulu pertanyaannya, kemudian dikecilkan volume televisi atau radionya. Kami ulang kembali di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana ini? Oman di Kebun Jeruk. Silakan Pak Oman, pertanyaannya. Ustaz, maaf saya hari ke pikirin, ini malah saya sholat, ya, saya sebagai makmum ya. Yeah. Imam saya itu dia pakai kaos. Otomatis kan itunya kaosnya ngangkat kalau pakai kaos rata-rata ya. Jadi udah masuk aurat bukan kan? Iya. Datang biasa apa Ustaz, sebagai makmum? Baik, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya, kepada Bapak yang bertanya. Iya. Imam yang pakai kaos la haula wala quwwata illa billah ya. Kalau misalkan kita mendapati imam yang pakai kaos ya, dan memang kita sholat di belakangnya, tentunya sholatnya sah ya. Iya. Sholatnya sah selama masih menutup aurat. Baik. Salatnya sah selama menutup aurat. Tetapi dia kurang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin," kata Allah. Ambillah hiasan kalian ya pada setiap kali kalian salat ya, pakai pakaian yang rapi. Walillahil matsalul a'la. Walillahil matsal a'la. Salah satu di antara kita, coba kalau kita mau berkunjung dengan direktur misalkan, direktur sebuah perusahaan ya, atau orang yang kita segani, atau camat, atau lurah, menteri gitu, atau gubernur ya, atau presiden ya, bisa enggak pakai kaos kita? Wah, enggak sopan, bisa diusir kita dari kantornya. Ya kan? Pakai kaos? Enggak mungkin kita pakai kaos. Enggak mungkin pakai kaos. Jadi kenapa kita ketika berdiri, sholat, ya, sedang beribadah, mengharap ridha Allah, ya, kita asal-asalan. Seakan-akan Allah enggak melihat. Ya, dikasihnya asal-asalan. La ya akhi, ya. Kita sholat, ambil perhiasan kita, sholat. Ya. Kalau enggak punya yang bagus, yang wajar biasa salat, tapi yang rapi. Ya kan? Tapi kalau pakai kaos, kan kita juga enggak pakai itu di depan. Ya kan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana kita nasihati? Ya, nasihati empat mata, Pak. Ahsannya kalau jadi apalagi di imam, imam ya. Untuk salat saja, untuk salat, walaupun tidak jadi imam atau sendiri salat sunnah misalkan, kita pakaiannya harus yang rapi. Bagaimana sedang jadi imam? Nah, kita nasihati baik-baik, ya, nggak layak, ya, seperti itu. Nah, tapi juga perhatikan kalau misalkan pakai kaos kemudian juga menyingkap aurat. Auratnya tersingkap misalkan. Yang belakang misalnya. Aurat, ya. Kan diantara syarat sahnya sholat tutup apa? Aurat, satrul aurah. Kalau terbuka auratnya tidak sah. Yeah. Tapi kalau masih tertutup auratnya, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya. Orang kalau nutupi pusarnya dan lututnya, sah tidak sholatnya? Sah. Ya, sah sholatnya. Tapi kalau misalkan masih punya pakaian, ya, kemudian kita bledean saja kalau istilah Jawa ya, pakai baju ini nggak beradab ya. Nah, jadi nasihatnya sama Bapak baik-baik ya, kalau ketemu empat mata saja, jangan di jangan di depan umum. Kemudian nasihat dengan baik-baik, dengan lemah lembut bil hikmah ya, kita dalam rangka ingin kebaikan ya, kita nasihat orang dalam keinginan kebaikan orang tersebut ya, bukan untuk mencaci makinya dan seterusnya. Dan itu insyaallah Bapak paham masalah itu dan kita semua paham masalah itu ya. Jadi dengan lemah lembut, dengan baik, karena dengan kelembutan insyaallah diterima ya. karena lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Ya kan? Wala yunza'u min syai'in illa sya'nah, kata Rasul, dan tidaklah diambil dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Ya, satu lagi penelpon kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Wati di Ciledug, Ustaz. Ibu Wati, mohon maaf dikecilkan dulu televisi atau volume radionya. Iya, iya, sudah. Silakan Bu Wati pertanyaannya. Iya. Maaf mungkin di luar tema sedikit ya, Ustaz, ya. Bolehkah anak kecil melihat pemotongan hewan kurban, Ustaz? Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bolehkah anak kecil melihat pemotongan hewan kurban, ya? Tentunya tidak ada larangan. Tidak ada larangan, ya, menyaksikan hewan kurban dipotong, ya kan? Juga potongnya paling sesuai dengan syariat, kan? Ya. Dan oleh karena itu, ini kan syiar Islam. Ya, ketika justru kalau anak kecil melihat, ya, kemudian diajarkan, didampingi, ya, ya, didampingi, dijelaskan, ya, kan? Itu insya Allah dan sebagai kebaikan, ya, bahwa itu merupakan syariat Islam, kan gitu, syiar kurban, ya, karena ini syiar yang memang harus ditampakkan, ya, syiar kurban ini. Dan pahalanya bagi yang berkurban besar, ya. Oleh karena itu, bagi yang berkurban, ya, maka perhatikan keikhlasannya. Hendaknya kita ikhlas dalam berkurban. Dan berapa banyak tuh orang yang akan menikmati kurban kita, kita nggak tahu, dan pahalanya besar, kan gitu. Ya, tetapi keikhlasan harus tetap dijaga. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Ya, darah dan apa namanya, dagingnya itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaan dari kalian. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barangkali ini saja hari, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan, ya. Dan kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang salah datang dari ana dan dari syaitan, dan saya bertobat darinya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, ya. Amin. Dan kita minta pada Allah ilmu yang bermanfaat, ya. Kita minta pada Allah juga rezeki yang halal, yang thayyiban, yang diberkahi, dan Allah berikan umur panjang dalam ketaatan, ya. Dan wafatkan kita dalam husnul khotimah, dan semoga Allah ampuni semua dosa kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.